Halo para pendengar, kini saatnya belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita memasuki pelajaran 6. Kalimat kunci hari ini adalah... Denwa banggo wa nanban desu ka? Apa nomor teleponnya? Sebelumnya tokoh utama kita Anna, seorang mahasiswi asing, membawa pendampingnya Sakura ke kamarnya di asrama. Hari ini keduanya meneruskan perbincangan. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 6. Kalimat kunci hari ini adalah... Denwa banggo wa nanban desu ka? Apa nomor teleponnya? Tapi biasanya orang Indonesia mengucapkan, berapa nomor telepon Anda? ところで、アンナさん、電話番号は何番ですか？ 080-1234。 ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan ini. Sakura ingin menanyakan Anna mengenai sesuatu. Jadi, ia memulainya dengan... Tokoro de Anna-san. Ngomong-ngomong, Anna... Tokoro de. Ngomong-ngomong adalah kata sambung yang kita gunakan saat kita berganti ke topik yang baru. Anda mengucapkan... Anna-san. Saat Anda berbicara kepada Anna. Denwa banggo wa nanban desu ka? Apa nomor teleponnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini. Denwa banggo adalah nomor telepon. Wa adalah partikel penanda topik. Sakura menghilangkan kata milik Anda saat ia menanyakan nomor telepon Anna. Ya, itu tidak apa-apa. Nam adalah kata tanya yang berarti apa. Bam adalah pembilang yang berarti nomornya. Jadi, jika Anda satukan dan mengatakan... Nanban. Anda dapat menanyakan apa nomornya. Des adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Untuk membuat kalimat dengan des menjadi pertanyaan, Anda letakkan partikel ka setelah des. Nang ada di pelajaran 2. Kita mempelajari korewa dan deska. Ini adalah apa? Ya, betul. Denwa banggo wa nanban desu ka? Apa nomor teleponnya? Ini adalah ungkapan yang berguna, jadi mari kita berlatih. Jangan lupa untuk mengucapkannya dengan intonasi yang menanjak. Denwa banggo wa nanban desu ka? Anna menjawab, Coba saya ingat-ingat dulu ya. Saat Anda mengatakan, Anda mengucapkan, satu ketuk lebih panjang. Saya sendiri sering mengatakan, Ini adalah ungkapan yang mudah digunakan. Anda dapat menggunakannya saat ingin mengatakan sesuatu, namun tidak dapat menemukan istilahnya dengan cepat. Anna mencoba mengingat nomor teleponnya dan mengatakan, 080-1234. 080-1234. Hari ini mari kita mempelajari angka dari 0 hingga 10. Bagaimana cara menyebutkan 0? De. Kita juga menyebutnya 0. Berikutnya bagaimana dengan 1? 1. Lalu 2? 2. 3 adalah 3. 4 adalah 4. Kita juga menyebutnya 4. Sementara 5 adalah 5. 6 adalah 6. 7 adalah 7. Dan kita juga menyebutnya 7. 8 adalah 8. 9 adalah 9. Atau ke. Dan 10 adalah ju. Marilah kita ucapkan mengikuti model pembacaan berikut. De, ich, ni, sam, yom, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Silahkan melatihnya berulang-ulang. Nah, setelah mendapatkan nomor telepon Anna, Sakura mengatakan arigato. Terima kasih. Anda pasti sudah mengetahuinya ya. Ja, kondo denwa o shimasu ne. Kalau begitu, aku akan menelponmu lain kali ya. Ja. Berarti, kalau begitu. Ini adalah cara informal untuk menyambungkan kalimat. Jadi, apa yang bisa kita katakan kalau kita mau lebih sopan? Kita bisa mengatakan Sore de wa. Atau Dewa. Kondo. Berarti kali berikutnya. Denwa. Adalah telepon. O. Adalah partikel yang mengindikasikan objek dari sebuah tindakan. Shimasu. Adalah kata kerja yang berarti melakukan sesuatu. Anda dapat menggunakan bentuk mas dari kata kerja tidak hanya untuk menuturkan apa yang Anda lakukan saat ini, namun juga apa yang akan Anda lakukan di masa depan. Anda menyebutkan ne sebuah partikel di akhir kalimat sebagai penanda konfirmasi. Di sini, saya subjeknya dihilangkan karena sudah jelas dari konteksnya. Bagaimana kita dapat menggunakan shimasu? Anda dapat membicarakan banyak tindakan melalui menggabungkannya dengan kata benda. Misalnya, Anda dapat menggabungkannya dengan benkyo, belajar, dan mengatakan benkyo wo shimasu. Saya belajar. Juga Anda dapat menggabungkannya dengan ryōri, memasak, dan mengatakan ryōri wo shimasu. Saya memasak. Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 6 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah denwa bango wa nanban desu ka? Apa nomor teleponnya? Tokoro de Anna-san, denwa bango wa nanban desu ka? 080-1234。 ありがとう。 じゃあ、今度電話をしますね。 Kini saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Apakah aja ada pertanyaan? Saya dari tadi berpikir, saat kita menulis partikel wa dalam hiragana, kita menggunakan huruf ha dan bukannya huruf wa, meskipun kita mengucapkannya wa. Mengapa ya? Ini yang dikatakannya. Di masa lalu, penanda topik wa diucapkan sebagai ha dan dieja dengan huruf H. Tapi pengucapannya secara bertahap berubah menjadi wa, namun ejaannya tetap berupa H. Hal yang sama berlaku juga bagi wa dalam konnichiwa, selamat siang, atau halo. Ini diucapkan sebagai wa, namun dieja dengan huruf H. Pada awalnya, kata ini terdiri dari kata yang berarti hari ini dan penanda topik kuno H. Dan kata ini berfungsi sebagai pembuka percakapan yang umum, berarti berbicara mengenai hari ini. Sekarang, konnichiwa telah menjadi sapaan umum sebagai satu kata. Dalam hal kalimat denwa wo shimasu, saya akan menelpon Anda. Partikel o diucapkan dengan cara yang berbeda di masa lalu. Kini partikel itu diucapkan sebagai o. Namun, saat kita menulisnya, kita masih menggunakan huruf bagi pengucapan sebelumnya. Mohon memeriksanya dalam buku teks kami atau pada laman program ini di internet. Demikian tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengimitasi suara, bunyi, atau perilaku. Dapatkah Anda bayangkan untuk suara apa kata berikut ini? Purururu. Apakah itu suara telepon? Betul, tapi huruf R-nya jangan diperjelas saat mengatakan ru dalam purururu. Terus bagaimana dengan yang satu ini? Ding. Ini suara telepon juga kah? Ya, ring adalah suara dering dari telepon yang nomornya masih diputar. Ini bisa juga digunakan untuk menggambarkan suara dari alarm jam. Dan itulah tadi pojok kata tiruan bunyi. Sebelum menutup perjumpaan, inilah saatnya catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Saat menerima telepon, saya harus mengucapkan mushi-mushi dan menyampaikan nama saya. Saya ingin mengatakan, hai mushi-mushi, Anna des. Semoga saja ada yang segera menelpon saya. Apakah Anda menikmati pelajaran 6? Kalimat kunci hari ini adalah denwa bango wa nanban desu ka? Apa nomor teleponnya? Jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami.